Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak ibu, para pemirsa dan kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah SWT masih berkesempatan untuk menikmati detik-detik terakhir bulan Ramadan yang kita tinggal 2 hari lagi sekitar itu. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita untuk tidak terlidor dalam perhatikan akhir Ramadan yang sangat menentukan amalan kita ini. Nabi katakan, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal itu ditutup dengan akhirnya. Kita sangat berharap mudah-mudahan nasib Ramadan kita berakhir dengan sesuatu yang terbaik, sehingga bisa kita bilang dengan istilah khusnul khatimah di bulan Ramadan. Itu mengakhiri Ramadan dengan akhir yang baik, dengan amal yang maksimal. Orang mereka mengakhiri Ramadan dengan amal-amal yang baik, yang maksimal, itu menunjukkan alamat bahwa dia memiliki awal-awal Ramadan yang baik juga, sehingga akan Allah berikan akhir yang baik. Dan akhir Ramadan yang buruk menunjukkan juga tidak perhatiannya dia dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Bapak sekalian, lihat, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Durar Min Usuli Ahlil Athar, 6 prinsip yang terambil dari mutiara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. 6 mutiara yang merupakan prinsip dalam agama ini yang ternukilkan dari para generasi salaf, dan telah kita lalui pembahasannya. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillah. Bagaimana seorang muslim punya kewajiban pertama dan utama menegakkan tauhidullah, baik dalam tataran amaliyah pribadi maupun dalam tataran amaliyah dakwah. Maka punya kewajiban terbesar dan pertama dan utama adalah mendakwahkan kalimat tauhid. Kemudian yang kedua, prinsip at-tariqu wahidun, bahwa jalan itu hanya satu. Dan itu satu-satunya jalan untuk mengantarkan kepada Allah dan kepada keridhaan Allah SWT. Dimana tidak ada jalan lain kecuali jalan itu. Semua jalan yang dilalui selain jalan Islam, jalan risalah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka semua jalan itu adalah jalan buntu. Tidak akan mengantarkan kepada tujuan. Para pemirsa rahiman rahimakumullah, prinsip yang ketiga, setelah kita diajarkan prinsip yang kedua, bahwa satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah adalah risalah, jalan risalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wujudnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ketahuilah, dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ini memiliki peluang besar terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat, dan bahkan bisa menjadi perbedaan pendapat yang sangat meruncing dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini membutuhkan raf'ul khilaf, membutuhkan pengangkat khilaf. Bagaimana seseorang dia memiliki standar ketika berbeda pendapat, rujukan apa yang mesti diambil. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rujukan pemahaman, yaitu wajibnya kita untuk berpemahaman dengan pemahaman para salaf. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang ini merupakan sebuah arahan yang Allah dan Nabi-Nya arahkan kepada kita. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah rukun yang ketiga dalam beragama. Rukun yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah As-Sunnah, Ad-Dhamawiyah, An-Nabawiyah, yang ketiga adalah ini Al-Quranul Karim, yaitu pemahaman salaf. Sehingga orang yang mereka sengaja dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak mau mengikuti para salaf, tidak mengikuti jalannya para salaf, generasi awal dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, maka pasti dipastikan mereka akan menyimpang. Sejauh mana penyimpangan mereka sangat berkaitan dengan sejauh mana dia meninggalkan jalannya para salaf, meninggalkan pemahaman para salaf. Karena para salaf ini adalah orang yang langsung mengambil ilmu dari Nabi. Para sahabat ada orang paling ini yang orang yang langsung mengambil ilmu dari Nabi, mengambil pemahaman dari Nabi, langsung dididik praktek beragamanya di bawah kepemimpinan, di bawah bimbingan Nabi, sehingga para sahabat ini generasi yang terbaik dalam masalah ilmu dan amal, paling tepat dalam memahami ilmu risalah yang diajarkan Nabi, dan paling tepat dalam mempraktekkan ini agama ini. Salah faham, salah praktek, itu pasti. Sehingga kalau kita ingin betul-betul jaminan lurus dalam beragama, maka mau tidak mau kita wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam beragama. Kemudian yang keempat, al-ashr rabi, yaitu nailu su'dat bil ilmi, bahwa meraih kepemimpinan, meraih kejayaan itu hanya dengan ilmu, tidak bisa tidak. Hanya dengan ilmu, tidak bisa tidak. Kaum muslimin sebagian tumbuh kesadarannya berkaitan dengan makar musuh yang luar biasa. Lalu disangkanya untuk menghadapi makar musuh ini cukup dengan bagaimana menyusun kekuatan yang setara dengan makar yang mereka susun. Sehingga mereka disibukkan dengan pemikiran-pemikiran bagaimana cara ini menghadapi makar-makar mereka. Yang sangat tragis itu, ketika mereka menyusun strategi untuk menghadapi makarnya para musuh, lalu mereka meninggalkan perhatiannya kepada ilmu. Bahkan cenderung meremehkan dan melecehkan ilmu. Ini malapetaka besar. Ini musibah besar. Ketahuilah, sehebat apapun action Anda atas nama Islam, kalau Anda tidak berangkat dari ilmu, maka kebaikan Anda tidak ternilai di sisi Allah SWT. Anda sedang melaksanakan apa? Melaksanakan duta hawa nafsu atau duta wahyu? Anda sedang berangkat melaksanakan itu arahan wahyu atau arahan hawa nafsu Anda? Agama itu adalah arahan wahyu. Oleh karena itulah, semua yang kita lakukan mesti berpijak kepada wahyu, kepada ilmu. Disinilah, maka ilmu itu adalah dasar pokok yang tidak boleh kita tinggalkan. Disinilah seorang muslim dia ini meniti jenjang derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan dalil-dalil bagaimana Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mereka berilmu. Dan ketika Allah bicara tentang ini Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yusuf, yang Nabiullah Ibrahim sukses dalam berhujjah dengan ilmu, dalam membantai yaitu musuh-musuhnya dari kalangan orang kafir, baik dari masyarakatnya, kemudian para tokohnya, kemudian para rajanya, semuanya dibuat terbungkam seribu bahasa, enggak bisa lagi membantah hujah-hujah Nabiullah Ibrahim. Ibrahim adalah menang dengan hujah. Dan inilah kemenangan semua para nabi dan para ulama Ahlussunnah. Yaitu kemenangan dengan hujah. Nabiullah Yusuf alaihissalam sukses mengendalikan pemerintahan itu juga dengan ilmu. Sehingga ketika Allah bicara tentang Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yusuf, Allah ungkapkan dengan kalimat yang sama untuk kasus yang berbeda, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat yakni orang yang kami kendaki dengan beberapa derajat. Kami angkat ini derajatnya orang kami kendaki. Dengan apa Allah mengangkat? Bil ilmi, dengan ilmu. Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yusuf sukses dalam mengelola ini dakwah. Yang satu hujah menghadapi orang kafir, yang satu pengelolaan negara, sukses mengelola pemerintahan, dan dua-duanya kembalinya ada kepada yang ilmu. Kemudian apabila bicara tentang kekuatan, kekuatan itu ada pada dua, kekuatan ilmu dan kekuatan besi, kekuatan kitab dan kekuatan besi, sebagaimana sebutnya dalam surat Al-Hadid yang telah kita baca kemarin. Kekuatan kitab alias kekuatan penanaman iman dengan ajaran dalam kitab, ini asbak yang pertama. Maka tahapan yang pertama tidak jihad dulu. Tahapan pertama itu belajar dulu. Disampaikan dulu wahyu. Sehingga tertanam menancap di dalam hatinya. Baru setelah itu, bertahun-tahun bergumul dengan ilmu wahyu ini, baru mulai diizinkan untuk perang, yaitu dari dia bertahan, ini defensif atau dia bertahan, boleh membalas apabila dia diserang, dia hanya bertahan, itu izinnya itu dulu. Sampai meningkat berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya itu baru diizinkan Allah untuk dia ofensif, yaitu menyerang, yaitu berperang setelah memiliki kekuatan real. Sehingga kekuatan pertama, kekuatan iman, kekuatan penanaman wahyu, ini yang pertama. Sebelum orang diizinkan untuk dia berkaitan dengan kekuatan senjata. Oleh karena itulah, kembalinya kepada ilmu. Maksudnya, kemuliaan, kekuatan yang hakiki, mesti penanaman ilmu itu yang pertama. Kemudian, berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ketika telah dijelaskan bahwa pertolongan Allah itu sudah pasti, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, pertolongan Allah kepada kaum mukminin itu sudah pasti. Yang kemudian perlu dipastikan adalah diri kita. Kalau pertolongan Allah kepada kaum mukminin itu sudah pasti, yang perlu dipastikan kembali adalah kita. Apakah kita ini mukminin atau tidak? Ini adalah yang perlu dipertanyakan berat. Apakah kita ini mukminin atau tidak? Atau kita selama ini hanya mengeklaim orang-orang yang beriman, mengeklaim berislam, tapi prakteknya menggunakan gaya hidup karma, gaya hidupnya orang kafir, orang musyrik, tokoh-tokoh yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada istilah muslim sekuler, kemudian muslim apalagi macam-macam, yang tidak mencerminkan tentang keislamannya. Lalu dia mengeluhkan kenapa kita muslim dan terhina, kenapa kita mukmin dan terhina. Pertanyaannya, antum mukmin beneran atau enggak? Hidup Anda itu benar-benar menghidupkan ini ajaran Islam atau enggak? Sehingga jangan sampai hanya kemudian hanya klaim saja sebagai muslim, klaim sebagai orang yang beriman, akan tapi tidak mencerminkan pola hidup sebagai orang betul-betul ini mukmin yang hidupnya itu dikendalikan dengan wahyu. Yang ada rata-rata adalah munafikin, mengaku muslim akan tapi praktek-prakteknya sangat jauh dari Islam. Lalu bagaimana dia akan mengejar ini kemuliaan sebagai seorang muslim? pertolongan Allah kepada kaum mukminin itu pasti, wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Yang perlu dipastikan itu kita ini mukmin yang layak ditolong atau enggak. Berkata al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, walamma kana jihatu a'da'illahi fil kharij far'an an jihatil abdin an jihatil abdi nafsahu fi dzatillah. Kama qala Nabi sallam, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Kata Ibnu Qayyim diantaranya, ketika jihad melawan musuh-musuh Allah yang di luar itu adalah cabang dari jihad seorang hamba kepada dirinya dalam mentaati Allah. Kalau kita ini tidak bisa mentaati Allah, tidak bisa menguasai jiwa kita untuk mentaati Allah, agar tunduk dan patuh kepada Allah SWT, jangan bermimpi akan berjihad melawan musuh-musuh yang di luar. Taklukkan diri Anda dulu untuk menjadi orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Kalau menaklukkan diri Anda sendiri itu belum sanggup, oh tidak akan mungkin Anda ya ini bisa menaklukkan para musuh yang ada di luar sana. Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara manallahu anhu. Mujahid, orang yang berjihad adalah orang yang mereka berjihad menjihati dirinya ini dalam ketaatan kepada Allah SWT. Artinya bagaimana memaksa dirinya mendidik dirinya untuk betul-betul bersungguh-sungguh taat kepada Allah SWT. Dia didik nafsunya itu. Ketika terdengar suara adzan, dia didik, ayo salat, segera ke masjid, ayo zikir, ayo baca Quran. Ini perlu pendidikan. Jiwa kita kayak anak kecil, dibiarkan tanpa arahan, oh akan liar, akan sebagaimana dia sesukanya. Mesti diarahkan. Bahkan perlu dihukum, perlu hukuman sendiri. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka sering menghukum dirinya sendiri ketika teledor dengan kewajiban, teledor dengan ini ajaran amalan agamanya, dia hukum diri sendiri. Kita enggak. Kalau untuk diri sendiri itu pemaaf luar biasa. Serba dimaafkan, telat sholat subuh dimaafkan, kemudian melakukan yang haram dimaafkan semuanya untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, oh kayak memegang pedang mingis-mingis, orang gak boleh salah, dia akan penggal lehernya kalau ada kesalahan pada orang itu. Ini menunjukkan ketidakadilan ini dia. Wal muhajir man hajara mahanallahu anhu. Sedangkan yang namanya muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang mereka berhijrah dari larangan Allah SWT. Sehingga hijrah itu dari ke. Ada orang tanya, gimana Ustaz ya, saya pengen hijrah tapi gak bisa meninggalkan kebiasaan saya yang lama. Itu namanya gak punya niat hijrah. Hijrah itu atarku, meninggalkan. Pengen hijrah dari pacaran tapi gak bisa meninggalkan pacaran, ya gak hijrah namanya itu. Hijrah itu atarku, meninggalkan. Meninggalkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dari Mekah ke Madinah, atau meninggalkan yang haram kepada yang diridhai Allah Ta'ala. Dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari ini hidup santai kepada hidup serius. Ini hijrah. Meninggalkan sesuatu yang tidak layak kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau mau hijrah tidak bisa meninggalkan, namanya tidak ada niat hijrah. Hijrah itu ada gerakan meninggalkan, itu hijrah. Hakikat hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau hanya pindah-pindah tempat dan tidak meninggalkan larangan Allah, itu hijrah, bukan hijrah. Pindah dari mamanya dari Jakarta ke Jogja, saya hijrah ke Jogja ngapain? Di Jogja juga enggak beda dengan yang di Jakarta. Di Jakarta main dugem, di Jogja juga enggak meninggalkan dugem mamanya. Enggak ada gunanya hijrah Jakarta ke Jogja. Hijrah itu hakikatnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hijrah dari musik-musikan ke sufi. Itu namanya dari petang kendedet, dari musik haram, maksiat, ke sufi, ke kubur-kubur, syirik, kemudian punya keyakinan yang aneh dan menyimpang, walaupun pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai apa, itu namanya dia bahkan keluar dari mulut singa ke mulut buaya atau semisal itu, intinya hanya pindah dari bahaya ke bahaya, dari jelek ke jelek, pindah dari maksiat ke bid'ah itu lebih ngeri lagi, pindah dari maksiat ke syirik apalagi. Pindah itu mesti kepada al-haq. Ini muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada jalan yang hak, sehingga tidak sekedar sembarang, yaitu hijrah. Hakikat hijrah adalah meninggalkan bilarang Allah Ta'ala. Karena beliau selanjutnya dikatakan, karena jihatun nafsi muqaddaman ala jihatil adwi fil kharid wa aslan lahu. Jihad melawan diri kita sendiri untuk kita tunduk, patuhkan, untuk kita taklukkan, biar taat kepada Allah itu, ini adalah lebih dulu dilakukan. Muqaddaman, didahulukan, dibandingkan jihad melawan musuh. Sehingga, sebelum berperang dengan musuh, belajar dulu tauhid. Belajar dulu dia, ini bagaimana mengagungkan Allah dan kemudian tunduk kepada Allah SWT. Kalau memelihara jenggot aja enggak bisa, kemudian pakai celana cingkrang juga enggak bisa, kemudian enggak salaman dengan perempuan enggak bisa, oh, mau jihad melawan ini kufar, ini ke apa nih itu kemajon, dia mesti harus itu mendidik dirinya dulu bagaimana dia bisa tunduk patuh kepada ini ajaran aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa'innau malam yujahid nafsahu awalan, karena sungguhnya orang yang mereka tidak bisa memerangi dirinya sendiri, maka dia tidak akan mungkin yaitu dengan cara lataf'alu ma umirat bi wa tatruku ma nuhiyat anhu, yaitu dengan cara dia melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, maka dia nanti akan betul-betul dengan cara begitu dia memerangi atau berperang di jalan Allah SWT. Kalau ini aja enggak bisa, dia belum bisa melakukan dirinya untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, maka tidak akan mungkin dia akan bisa jihad melawan musuh-musuh Allah yang ada di luar. Bagaimana mungkin jihad melawan musuh sedangkan dia tidak bisa melawan dirinya sendiri untuk dia patuh kepada Allah SWT. Kemudian kemudian yang tanya juga kan perkataan al-imam atau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa min sunnatillah anna malam yumkin al-mu'minun ayu'idhuhu minal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yantaqimu minhu li rasulihi wa yakfi iyyahu kama qaddamna ba'dha dhalik fi qisatil katib al-muftari. Beliau katakan di antara sunnah Allah Ta'ala, orang-orang mukmin yang mereka tidak mungkin di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala ini ketika kaum mukminin, orang-orang mukmin itu yaitu tidak mungkin melindungi mereka dari orang-orang yang mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah ketika orang-orang mukmin tidak melindungi Rasulullah SAW di antara sunnah Allah, ketika orang-orang mukmin tidak mungkin melindungi Rasulullah SAW dari orang-orang mereka menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala yang akan yaitu menyiksa para musuhnya dalam rangka melindungi Rasulnya dan mencukupinya. Ini adalah yang Allah perlakukan kepada yaitu nabinya. Inna kafina kafainaka al-mustahzi'in. Kami yang betul-betul mencukupi engkau ya Muhammad dari para pencela itu. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah pertama kali loyalitasnya seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya untuk senantiasa dia mendidik dirinya berjalan di atas jalannya. Ketika seorang mukmin dia tidak menepati apa yang diajarkan Allah Ta'ala, tidak menunjukkan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya, bahkan membuat Allah itu berpaling dari perilaku kita, berpaling dari kita, maka yang akan kita dapatkan adalah bahwa kita akan dikuasai oleh musuh. Bukan karena hebatnya musuh, tapi karena berpalingnya Allah dari kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Tallahi, demi Allah, ma'adha alikal aduwu illa ba'da'an tuwalla'an kawali, antawalla'an kalwali, falatadun anna syaitana ghalaba, walakin al-hafid a'radha. Kata Ibnu Qayyim, demi Allah, musuh tidaklah menguasai kalian kecuali setelah Allah itu berpaling ke dari anda. Kecuali dengan sebab berpalingnya al-wali, yaitu Allah, dari anda. Jangan anda sangka musuh telah menguasai, dia telah memenangkan. Tetapi al-hafidh ar-radha, Allah yang menjaga, itu yang berpaling. Kita ini kalau dijaga oleh Allah SWT, oh, musuh sehebat apapun tidak akan bisa menyentuh kita. Karena kita dalam penjagaan Allah SWT. Untuk mendapatkan penjagaan Allah itu, mesti kita punya perhatian besar dengan ajaran agama Allah, lalu mewujudkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang layak untuk dilindungi oleh Allah SWT. Kita menjadi orang yang layak untuk dilindungi oleh Allah SWT. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah agama Allah, Allah akan jaga anda. Jagalah agama Allah, Allah akan menjaga anda. Ketika kita tidak menjaga agama Allah, Allah tidak akan menjaga kita. Dan ketika kita tidak dijaga oleh Allah, sangat rapuh kita ini. Apalagi dari sisi kekuatan itu enggak seimbang. Jumlahnya enggak seimbang, kekuatan materialnya enggak seimbang. Kekuatan apa yang kita banggakan? Kekuatan kita dua-duanya rapuh. Kekuatan kita ini dua-duanya rapuh. Kekuatan iman, kekuatan materi, dua-duanya rapuh. Kekuatan iman, coba standarkan kekuatan iman kita. Mukminin muslimin. Ketika dikumandangkan azan, pertanyaannya, berapa persen di antara muslimin yang mereka tergerak hatinya ke masjid? Sebaliknya, ketika ada konser di sebuah, yaitu kota, berapa yang memenuhi undangan konser itu walaupun bayar? Ini menunjukkan bahwa sinyal imannya itu sangat rapuh. Sinyal imannya itu uncelap-uncrup. Tidak celeng. Sinyal iman sangat lemah. Dan banyak didominasi oleh kebiasaan bermaksiat kepada Allah SWT. Bagaimana seperti ini akan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka berpalingnya Allah dari kita itulah yang menjadikan kemudian musuh itu menguasai kita. Berpalingnya Allah dari kita itu yang menyebabkan musuh menguasai kita. Bukan karena kekuatan musuh, hebatan musuh. Maka kekuatan iman itu pertama disiapkan. Kemudian kebaikan zaman, catatan dari para salaf kita ini, bahwa kebaikan zaman itu, itu diukur dengan kualitas ilmu. Diukur dengan kualitas ilmu. Ada sebuah, yaitu athar dari salaf kita, dikatakan bahwa la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa syarrun minal yawm. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia telah mengatakan, tidaklah datang kepada kalian suatu hari kecuali hari yang datang itu lebih jelek dari sebelumnya. Sehingga hari-hari setelahnya itu lebih jelek dari hari sebelumnya. Mamin amin, kata Subair Ibn Adi, kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik mengatakan, mamin amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Sami'tu hadha min nabiyikum, kata Anas. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun yang datang berikutnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Sampai kamu menghadap Allah SWT. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun yang datang itu lebih jelek dari sebelumnya. Ada sebuah muskilah. Ada sebuah masalah atau iskal, ganjal. Zamannya Hajjaj bin Yusuf dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita melihat sekilas, Hajjaj bin Yusuf ini orangnya kejam, zalim, banyak menumpahkan darah, yang dibunuh buah tidak tanggung-tanggung sebagian para sahabat Nabi. Sebaliknya, zaman Umar bin Abdul Aziz itu makmur negerinya. Sampai orang-orang Khawarij yang biasanya itu menjadi otaknya pemberontakan ketika melihat penguasa zalim, ada celah kezaliman yang bisa dijadikan bahan untuk memberontak. Khawarij itu otaknya pemberontakan, itu di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tiarap. Tiarap. Kenapa? Gak ada celah untuk bisa mengungkit tentang kepemimpinan ini Umar bin Abdul Aziz. Yang mau kawin dibiayai, yang mau lahiran dibiayai, yang mau pendidikan, sakit, yang mau haji, itu semuanya dikeliling-kelilingkan. Ada pengumuman, diumumkan. Yang mau haji, digratisi, dibayari. Sehingga sekilas di zaman Umar bin Abdul Aziz jauh lebih makmur, lebih bagus dibandingkan dengan Zamadi pada masanya Hajjaj bin Yusuf. Pertanyaannya, hadisnya tidaklah datang tahun kecuali tahun yang datang itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Itu didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus ini bagaimana ini? Padahal Hajjaj bin Yusuf itu zamannya lebih dulu dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan zaman Umar bin Abdul Aziz itu lebih baik dibandingkan dengan Hajjaj bin Yusuf. Di mana letak kebenaran hadis itu? Diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud. Bahwasanya la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa syarrun minal yaum allati qablahu hatta taquma as-sa'ah. Lastu a'ni raha minal 'ais yusibu wala malan yufidu walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqal ilman minal yaum alladhi madha qablahu. Fa'idha dhabal ulama istawa an-nas fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar fa inda dhalik yani yuhlakun. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah datang hari kecuali hari berita hari yang datang itu lebih buruk daripada sebelumnya sampai tegaknya kiamat. Yang aku maksudkan bukanlah kemakmuran hidup yang mereka rasakan. Bukanlah banyaknya harta yang melimpah yang mereka dapatkan. Tetapi tidaklah datang kepada kalian suatu hari kecuali ilmu itu semakin berkurang. Sehingga di sini beliau menegaskan kebaikan zaman itu diukur dari sisi ilmunya, keberadaan ilmu dan ulama di zaman itu. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, para sahabat masih hidup, masih ada yang hidup. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada sahabat. Sehingga ilmu di zaman Hajjaj bin Yusuf itu masih lebih dominan, masih lebih banyak, masih lebih ini baik. Sehingga yang jadi standar itu keberadaan ilmu, bukan tingkat ekonomi atau tingkat ini kebaikan suatu negara, tapi ilmu. Dan inilah hakikat ini kebaikan, yaitu ilmu. Tidak ada kebaikan pada orang mereka tidak berilmu. Tidak ada kebaikan pada orang mereka tidak berilmu. Maka beliau katakan bahwa apabila ulama itu wafat, manusia akan setara, sehingga tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika mereka telah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena mereka setara semuanya, ilmunya enggak ada, ulama telah wafat, mereka dari situlah mereka akan dibinasakan. Kata Imam Asy-Sya'bi dari Masruq, beliau mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa syarrun mimma kana qablah. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang datang itu lebih buruk dari sebelumnya. Amma inni la a'ni amiran khairan min amir wala aman khairan amin amin. Aku tidak memaksudkan yaitu kepemimpin dengan pemimpin yang lainnya atau tahun dengan tahun yang lainnya dalam masalah kemakmuran ini hartanya, akan walakin ulama hukum wa fuqaha hukum yathabun, tapi disetandarkan berkaitan keberadaan para ulama kalian dan fuqaha kalian yang mereka mulai pergi meninggal. Summa la tajiduna minum khulafa, lalu anda kalian tidak mendapatkan gantinya para ulama yang ini meninggal tersebut. Wa yaji'u qaumun yaftuna bi ra'yihim, lalu datang satu kaum yang mereka berfatwa dengan ra'yu-ra'yu mereka. Inilah yang digambarkan para salaf kita. Kebaikan itu ada pada ilmu. Kalau standarnya harta dan kekuasaan dan bukan kembali kepada ilmu syariat agama, harta dan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Ternyata hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna dan kekuasaanku telah hancur binasa. Bisa mengatasnamakan partai Islam bisa menang mutlak 99% menang. Tapi prosesnya itu melakukan perbuatan syirik, kufur, nifak, bid'ah, enggak peduli dengan tauhid dan sunnah. Ini bukan kemenangan, ini adalah kekalahan dan kehancuran. Kebaikan itu ada pada ilmu dan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, ini yang kita sampaikan dulu, insya Allah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bin Ilham, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, kita ini disuruh belajar adab dulu daripada ilmu. Sedangkan para sahabat yang pertama dipelajari adalah belajar tauhid. Mana yang sebetulnya didahulukan Ustaz? Barakallahu fikum. Ya sungguhnya bukan berarti tidak belajar ilmu, adab sebenarnya adalah ilmu, tapi dia perhatian betul dengan adab. Bagaimana adabnya kepada Allah, adabnya kepada Nabi, adabnya kepada ulama, adabnya kepada orang tua, adabnya kepada, sehingga ketika ilmu itu meresap dalam hatinya itu dia adalah orang yang beradab. Orang yang tidak belajar adab itu kadang-kadang jadi orang yang alim tapi enggak beradab. Orangnya pinter berilmu tapi adabnya preman, belas enggak punya adab. Para ulama belajar adab. Sehingga bagaimana adab dengan guru, adab dengan ulama, adab dengan orang tua, adab dengan pemimpin, adab dengan ini semuanya ilmu juga. Semua ilmu juga. Artinya mereka betul-betul belajar adab sehingga menjadi orang yang beradab. Ada orang mereka itu pandai ilmu tapi enggak beradab karena tidak belajar adab. Artinya adab itu sangat penting untuk diperhatikan. Pinter orangnya itu, otaknya encer, dia bisa nyerap ilmu cepat. Tapi kalau belajar di majelis enggak beradab, dengan ulama enggak beradab, dengan orang tua enggak beradab, sehingga ilmunya bisa nampung macam-macam tapi dia enggak punya adab. Qalilul adab. Ini adabnya sedikit atau enggak punya adab, sangat kurang adabnya. Sehingga adab ini penting. Artinya menunjukkan tentang pentingnya adab, sehingga bagaimana setia, sehingga kita menjadi orang yang beradab. Ketika jadi thalabul ilmi yang beradab, ketika menjadi ustadz yang beradab, ketika menjadi ulama yang beradab, ketika menjadi dai yang beradab, sehingga punya adab, tahu adab. Karena ini merupakan tentunya ini akhlak, adab yang betul-betul akan menjadikan indahnya ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua adab ini dengan ilmu juga, maksudnya itu pentingnya kita untuk belajar adab. Bagaimana ulama belajar adab 30 tahun, 15 tahun, 20 tahun, enggak belajar ilmu? Adab itu semuanya ilmu. Tapi lihat tampilan, bahwanya antum belajar dengan seorang ulama yang beradab, amati adab dia ketika menerima tamu, ketika mengajar, ketika dia menjawab pertanyaan, ketika dia, itu adab semuanya itu. Adab. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul beradab, punya adab. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu kita ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.